itu tunggal di dalam rububiyah. Apa itu rububiyah? Yaitu di dalam sifat-sifat atau di dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya Allah yang memiliki hak rububiyah. Hanya Allah yang disifati dengan sifat-sifat rububiyah. Apa itu sifat-sifat rububiyah? Nanti akan kita bahas misalnya Al-Khaliq yang mencipta, Al-Malik yang merajai, Al-Mudabbir yang maha mengatur. At-Tauhid, kata beliau, Tauhid dalam pengertian yang umum adalah meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala birrububiyah, ya, di dalam rububiyahnya, yaitu di dalam sifat-sifat ketuhanannya, bahwa yang memiliki sifat-sifat Rabb, sifat-sifat Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhlasul ibadati lah, dan makna selanjutnya dari tauhid adalah mengikhlaskan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita mengakui Allah yang mencipta, Allah yang merajai, Allah yang mengatur. Konsekuensi dari rububiyah ini adalah ikhlasul ibadah lillahi taala, yaitu memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa itsbatu ma lahu minal asma'i was sifat, dan hakikat yang ketiga dari tauhid adalah menetapkan apa-apa yang merupakan hak Allah minal asma'i was sifat, dari nama-nama dan sifat-sifat, kata beliau. Fahuwa thalathatu anwa'in, maka tauhid ini kalau kita melakukan al-istiqra wa tatabbu', kita meneliti dan mengikuti ayat-ayat Al-Quran, pembahasan tauhid adalah tiga, atau tiga poin penting tauhid. Yang pertama, kata beliau, tauhidur rububiyah, yaitu tauhidur rububiyah. Yang kedua, tauhidul uluhiyah. Al-uluhiyah berasal dari kata al-ilah. Adapun al-ilah memiliki makna yang disembah atau yang diibadahi. Artinya, kalau rububiyah adalah terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala atas makhluknya, maka uluhiyah adalah kebalikannya, yaitu perbuatan hamba, yaitu manusia, yang ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rububiyah kaitannya dengan perbuatan Allah, uluhiyah kaitannya dengan perbuatan hamba, perbuatan manusia. Tauhidul uluhiyah makna sederhananya mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan. Dan ini sudah sering kita sampaikan bahwa tauhidul uluhiyah adalah inti dari dakwah para nabi dan rasul dan tujuan diciptakannya manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut tagut, telah kami utus pada setiap umat seorang rasul untuk mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk tagut. Kemudian beliau berkata, wa tauhidul asma'i was sifat, adapun jenis yang ketiga adalah mentauhidkan Allah di dalam nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang sempurna. Ini poin yang ketiga. Tauhidur rububiyah terkait dengan kita mengesakan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya. Tauhidul uluhiyah, kita mengesakan Allah di dalam perbuatan kita. Inna salati wa nusuki wa mahiyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, yaitu memberikan salat kita hanya karena Allah, ibadah kita hanya karena Allah, hidup kita untuk Allah, dan mati kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah tauhidullah taala fi asma'ihi wa sifatihi, mentauhidkan Allah di dalam nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang sempurna. wa kullu naw'in lahu ma'na la budda min bayanihi. Dan setiap jenis dari tauhid yang kita sebutkan ini, kata beliau, memiliki makna yang harus dijelaskan. Liyatahaddadal farq baina hadhihi al-anwa', sehingga kita bisa membedakan, ya, bisa mendapatkan atau bisa memahami perbedaan antara jenis-jenis ini, kata beliau. Maka beliau akan memulai memasuki poin yang pertama, yaitu tauhidur rububiyah. Fa tauhidur rububiyah, adapun tauhid rububiyah, kata beliau, huwa ifradullah ta'ala bi af'alihi, yaitu kita mengesakan Allah bi af'alihi, dengan perbuatan-perbuatannya. Jadi ada perbuatan-perbuatan Allah yang harus kita esakan. Artinya kita esakan, kita harus meyakini tidak ada yang melakukan itu kecuali Allah. Tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan ifradullah taala bi af'alihi. Kemudian beliau berkata, bi an yu'taqad annahu wahdahul khaliqu li jami'il makhluqat. Di antara bentuk pengamalan daripada tauhid rububiyah, kata beliau, an yu'taqad, yaitu kita meyakini bahwasanya hanya Allah lah al-khaliqu li jami'il makhluqat. Hanya Allah lah yang menciptakan seluruh makhluk. Allah al-khaliq. Ya, bukan Allah itu, bukan makhluk itu ada dengan sendirinya. Karena ini mustahil secara akal. Atau bukan juga karena makhluk itu ada dengan kebetulan. Karena ini adalah ucapan ateis, ucapan mulhidin, orang-orang yang tidak percaya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi seorang muslim harus yakin bahwa Allah adalah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Di dalam Al-Qur'an Ma'asyiral Muslimin, surat Az-Zumar ayat yang ke-62, Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah khaliq, sang pencipta kulli syai', segala sesuatunya. Segala sesuatu adalah makhluk. Allah al-khaliq, yang diciptakan disebut makhluk. Ya, kullu ma siwallah fahuwa makhluk. Segala sesuatu selain Allah maka dia makhluk. Kecuali Al-Qur'an, Al-Qur'an adalah kalamullah. Ya, kalamullah. Dan al-kalam adalah sifat Allah. Ya, al-kalam adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ar-raziqu li jami'id dawabi wal adamiyyin wa ghairihim. Begitupun di antara kandungan dari tauhid rububiyah, kata beliau, adalah meyakini bahwa Allah adalah ar-razzaq. Dia ar-raziq yang memberikan rizki. Li jami'id dawab, untuk semua makhluk tanpa terkecuali. Wal adamiyyin, begitupun manusia, semuanya diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diberikan rizki sebagai bentuk rahmat, yaitu kasih Allah Subhanahu wa taala. Ada pula yang diberikan rizki sebagai bentuk sayang Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah mencakup seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Adapun sayangnya Allah Subhanahu wa taala adalah untuk orang-orang yang beriman. Bil mu'minina Raufur Rahim. Allah itu sayang, Allah itu lembut kepada orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Hud ayat yang ke-6, Allah katakan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidak ada satu hewan melata pun fil ardi, di muka bumi ini, illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah yang menanggung rezeki mereka, Allah yang memberikan rezeki mereka. Jadi yang pertama, kandungan tauhid rububiyah, meyakini Allah al-Khaliq. Yang kedua, meyakini Allah Ar-Razzaq, yang Maha memberikan rezeki. Begitupun kata beliau, di antara kandungan tauhid ar-rububiyah, wa annahu malikul mulk, bahwasanya kita harus yakin Allah itu rajanya para raja. Jadi di dunia ini banyak raja, tapi itu raja-raja kecil. Yang paling besar, yang menguasai segala sesuatu adalah Allah. Wal mudabbiru li syu'unil 'alami kullih. Dan Allah lah yang mengatur urusan alam semesta secara keseluruhan. Yang di atas langit, yang di bawah bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya adalah di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur segala sesuatu. Yuwalli wa yu'zal. Dialah yang mengangkat seseorang menjadi pemimpin ataupun menjatuhkannya. Wa yu'izzu wa yudzil. Dia yang memuliakan dan dia yang menghinakan. Qadirun 'ala kulli syai. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Yusarriful layla wan nahar. Dialah yang mempergantikan siang dan malam. Wa yuhyi wa yumit. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Singkatnya, dialah al-mudabbir, yang mengatur segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-27. Allah katakan, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka 'ala kulli shay'in qadir. Katakanlah, Qulillahumma malikal mulk. Katakanlah, ya Allah, engkaulah malikal mulk, engkaulah rajanya para raja. Tutil mulka man tasha, engkau berikan kerajaan itu kepada siapapun yang kau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, engkau ambil kerajaan itu dari siapapun yang kau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, engkau muliakan siapa yang kau kehendaki. Wa tudhillu man tasha, engkau hinakan orang yang kau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu lah segala kebaikan. Ya, innaka 'ala kulli syai'in qadir, dan engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Allah lah yang memasukkan, ya, malam kepada siang, siang kepada malam, artinya dipergantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Allah lah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan Allah lah yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Dan Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang dia kehendaki tanpa hitungan. Jadi Allah al-mudabbir. Tadi yang pertama Allah al-khaliq. Maka yang kedua, yang pertama Allah adalah al-khaliq. Yang kedua Allah al-malik. Yang ketiga Allah adalah al-mudabbir. Al-khaliq, sang maha pencipta. Al-malik, sang maha merajai. Al-Mudabbir, sang maha mengatur. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Dr. Saleh ibn al-Fawzan al-Fawzan berkata, وَقَدْ نَفَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ أَوْ مُعِينٌ. Dan Allah telah menafikan bahwa dia memiliki sekutu di dalam kerajaannya atau ada yang menolong dia. Kama nafa subhanahu an yakuna lahu syarikun fil khalqi war rizq. Sebagaimana Allah menafikan bahwa ada yang mencipta dan memberikan rizki selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan hal ini Allah berfirman dalam surat Luqman ayat yang ke-11, Allah katakan, hadza khalqullah. inilah ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fa'aruni madza khalaqal ladina min dunih. Fa'aruni, tunjukkan kepadaku apa yang telah diciptakan oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Kalian yang mendatangi menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, tunjukkan apa yang telah mereka sembah. Sedangkan Allah, Allah khaliqu kulli syai. Allah dialah pencipta segala sesuatu. Begitupun dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-21, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah?" Siapakah yang bisa memberikan rezeki kepada kalian kalau Allah menahan rezeki tersebut? Tidak ada, ma'asyiral muslimin, ya. Kalau Allah ingin memberikan seseorang rezeki, kelapangan, tidak ada yang bisa menghalanginya. Dan kalau Allah hendak mengunci, menghalangi rezeki seseorang, maka tidak ada yang bisa membukanya. Karena Allah lah yang mengatur segala sesuatunya. Kama a'lana infiradahu birrububiyyati ala jami'i khalqihi faqal. Sebagaimana Allah telah mengumumkan keesaannya di dalam rububiyah, di mana Allah berfirman dalam surat Al-Fatihah ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji lillah, hanya milik Allah. Di ayat ini Allah umumkan Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, dialah Rabb segala sesuatu, dialah Rabb alam semesta. Rububiyah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, dialah Rabb, dialah yang menguasai, mencipta dan mengatur seluruh makhluknya, Rabbil Alamin. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa istilah rububiyah adalah istilah yang dibuat-buat oleh sebagian kelompok, ah itu salah. Karena ar-rububiyah diambil dari kata ar-rabb. Jadi kalau ada yang menolak istilah tauhid rububiyah, ini karena kejahilan saja. Karena istilah Rabb adalah istilah Al-Quran. Rabbil Alamin artinya yang mengatur, ya, yang merajai, yang mengurus makhluk-makhluknya, dialah Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ma'asyiral muslimin, di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-54, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam." Inna rabbakumullah. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah. Dari kata Rabb inilah diambil istilah rububiyah. Inna rabbakumullah. Sesungguhnya Rabb kalian yang menciptakan, yang mengatur, yang mengurus kalian. Inna rabbakumullah. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah. Alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsy. Dialah yang telah menciptakan langit bumi di dalam 6 masa. Kemudian dia beristiwa, bersemayam di atas arsy. Yughshil laila an-nahara yatlubuhu hafithan wash-shamsa wal-qamar wan-nujuma musakhkharatin bi-amrih. Dialah yang mempergilirkan siang dan malam. Dialah yang menciptakan matahari, menciptakan bulan, yang semuanya tunduk, ya, ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala lahul khalq wal amr. Sesungguhnya hanya milik Allah penciptaan dan perintah. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah, maha mulia Allah Subhanahu wa taala, dialah Rabb semesta alam. Kemudian ma'asyiral muslimin, beliau berkata, وَقَدْ فَطَرَ اللَّهُ جَمِيعَ الْخَلْقِ عَلَى الْإِقْرَارِ بِرُبُوبِيَّتِهِ. Dan telah Allah fitrahkan atas semua makhluk mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, قَدْ فَطَرَ اللَّهُ جَمِيعَ الْخَلْقِ عَلَى الْإِقْرَارِ بِرُبُوبِيَّتِهِ. Allah telah jadikan, telah fitrahkan pengakuan terhadap tauhid rububiyah atas semua makhluk. Artinya semua makhluk mengakui ya bahwasanya hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang merajai, hanya Allah yang mengatur. Ini menjadi satu hal yang dimiliki oleh semua orang. Ya, artinya ketika dia lahir, dia memiliki keyakinan itu. Keyakinan bahwa Allah lah yang menguasai segala sesuatunya. Hatta sehingga atau bahkan kata beliau, hatta innal musyrikin alladziina ja'alu lahu syarikan fil ibadah yukirruna bitafarrudihi birrububiyyah. Bahkan orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah di dalam masalah ibadah, mereka mengakui bahwa Allah adalah esa di dalam rububiyah. Walaupun mereka menyekutukan di dalam uluhiyah, tetapi di dalam rububiyah mereka meyakini bahwa Allah itu esa. Tapi keyakinan Allah esa dalam rububiyah, tetapi mereka menyekutukan Allah dalam uluhiyah, ini menjadikan tauhid mereka tidak sah. Karena inti dari tauhid adalah uluhiyah, dan tauhid rububiyah adalah dalil atas tauhid uluhiyah. Artinya kenapa kita harus mengesakan Allah dalam ibadah? Karena rububiyahnya. Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian, orang-orang sebelum kalian. Jadi Allah kaitkan antara perintah mengesakan dirinya dengan sifat rububiyah Allah, yaitu mencipta. Beliau berkata sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 86 sampai 89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kul mar rabbus samawati sab'i wa rabbul 'arsyil 'azim." Katakanlah kepada mereka, orang-orang musyrikin, siapakah Rabbnya langit yang tujuh, dan siapakah Rabbnya arsh yang agung? Sayaquluna lillah. Mereka orang-orang musyrikin akan berkata, Allah Subhanahu wa taala. Qul afala tattaqun. Maka katakan kepada mereka, kalau kalian mengakui bahwa tujuh lapis langit, arsy yang agung, itu semua adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, afala tattaqun? Kenapa kalian tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Begitupun ma'asyiral muslimin, beliau berkata, fahadha at-tauhidu lam yadhhab ila naqidihi ta'ifatun ma'rufatun min bani Adam. Sesungguhnya jenis tauhid ini tidak ada satu kelompok pun dari anak Adam yang menentangnya. Bahkan orang Majus misalnya ya, yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada dua, cahaya dan kegelapan, pada akhirnya mereka katakan bahwa cahaya itu adalah Tuhan kebaikan yang menakdirkan segala sesuatu. Adapun kegelapan Tuhan keburukan, kata mereka. Artinya tetap mereka meyakini ada yang lebih tinggi. Walaupun mereka katakan ada dua, ada kegelapan, ada cahaya. Tapi kalau ditanya mana yang lebih tinggi, cahaya atau kegelapan, mereka katakan cahaya lebih tinggi. Artinya semua makhluk mengakui Allah itu esa. Ada Rabb yang menciptakan segala sesuatu. Ada Rabb yang menciptakan segala sesuatu. فَهَذَا التَّوْحِيدُ لَمْ يَذْهَبْ إِلَى نَقِيدِهِ طَائِفَةٌ مَعْرُوفَةٌ مِنْ بَنِي آدَمْ. Jenis tauhid ini, kata beliau, belum ada sekelompok dari anak Adam, yadhhabu ila naqidihi, yang berpendapat bertentangan dengan tauhid rububiyah. Artinya mereka semua sepakat kalau di tauhid rububiyah. Balil qulubu mafturatun alal iqrari bih. Bahkan hati kita, fitrah dari hati kita adalah mengakui tauhid rububiyah, kata beliau. A'zamu min kauniha mafturatun alal iqrari bighairihi minal mawjudat. dan pengakuan kita terhadap Allah di dalam hati kita ini, siapapun orangnya, lebih besar daripada pengakuan kita kepada siapapun yang kita lihat. Artinya, manusia memiliki kecenderungan meyakini bahwa Allah adalah Ar-Rabb. Ya, tinggal nanti dia bisa mengetahui bagaimana dia memuliakan Rabb itu apabila dia menerima dakwah para nabi. Dakwah para nabi mengajarkan bagaimana sampai kepada Allah dengan beribadah, dengan salat, dengan puasa, dengan berzakat, berhaji bagi yang mampu. Ini tidak bisa didapatkan dari hati, tetapi dengan mengikuti tuntunan para nabi. Kama qalatir rusulu fi ma hakallahu anhum. Sebagaimana para rasul berkata, sebagaimana Allah ceritakan dalam Al-Qur'an, qalat rusuluhum afillahu syakkun fatiris samawati wal ard. Maka para rasul berkata, apakah kepada Allah kalian ragu, padahal Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Wa ashharu man arafa tajahuluhu wa tazahuruhu bi inkari Fir'aun. Dan orang yang paling terkenal, yang paling ma'ruf, yang paling sering didengar bahwa dia mengingkari keberadaan Allah adalah Fir'aun. Wa qad kana mustayqinan bihi fil batini kama qala lahu Musa. Walaupun sebenarnya itu hanya di lisan saja, adapun di hati, setelah dia melihat segala yang ditunjukkan oleh Musa, dia sudah yakin bahwa Allah itu ada. Oleh karenanya Allah abadikan dalam Al-Quran perkataan Nabi Musa alaihi salam kepada Fir'aun, qala laqad 'alimta ma anzala ha'ula'i illa rabbus samawati wal ard. Nabi Musa berkata, laqad 'alimta, engkau sudah tahu sebenarnya wahai Fir'aun, tidak ada yang menurunkan itu semua illa rabbus samawati wal ard, kecuali Rabbnya. Ini rububiyah lagi. Illa Rabbus samawati wal ard, kecuali Rabbnya langit dan bumi. Ya. Wa qala anhu, dan Allah berfirman terkait dengan Fir'aun dan kaumnya, apa kata Allah? Wa jahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa 'unuwa. Wajahadu biha, Fir'aun dan kaumnya mengingkari, juhud mengingkari, tidak menerima dakwah Nabi Musa. Wastayqanatha anfusuhum, padahal jiwa mereka sudah meyakini kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Musa, tetapi apa yang terjadi? Zulman wa uluwa, dikarenakan kezaliman dan kesombongan mereka tidak mau beriman. Jadi bukan tidak meyakini, tapi sombong. Ya, mereka sombong. Mereka yakin benar apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam, bahwa segala sesuatunya adalah diciptakan oleh Allah, tetapi zulman wa uluwa, karena kezaliman dan kesombongan menghalangi mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemana-mana ma'asyiral muslimin, kita kembali setelah beberapa iklan berikut ini. أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Halo para ayah dan bunda, ayo buat sendiri panganan sehat untuk cemilan maupun bekal sekolah anak-anak Anda. Eggroll Maker tipe ARD303 dapat membuat jajanan eggroll dengan aneka macam isian telur, sosis, keju, sayur-sayuran, dan masih banyak lagi. Lebih mudah, lebih cepat, praktis, dan lezat. Dengan desain yang elegan dan ringkas, material berkualitas, konsumsi listrik lebih hemat, full safety. Eggroll yang telah matang akan naik secara otomatis ke permukaan tabung. Sangat aman digunakan bersama anak-anak Anda. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Menyajikan aneka minuman hangat dan berkelas secara praktis dan elegan. Electric Kettle B

Dimensi yang ringkas membuat mesin mudah untuk dipindah tempatkan, mudah juga untuk dibersihkan. Multifungsi, selain untuk memproduksi mie, Anda juga bisa gunakan mesin ini untuk membuat kulit pastel, lumpia, pangsit, cheese stick, kue tiaw, dan lain-lain. Lebih hemat dan menguntungkan untuk Anda yang baru memulai usaha. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alayhim barakatin minas samaa'i wal ardh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan yang pertama sudah kita baca penjelasan dari Dr. Saleh Ibni Fauzan Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala terkait dengan makna dari Tauhid Ar-Rububiyah. Ya. Di kesempatan yang kedua ini tentunya kami mengundang para pemirsa di rumah untuk bisa menggunakan dua layanan kami, baik layanan pesan singkat ataupun layanan telepon interaktif di dua nomor yang sudah kami buka. Tetapi sebelum kita membaca beberapa pesan, ada beberapa poin sedikit yang harus kita sempurnakan. Beliau berkata, wa kadzalika may yunkiru rabb al-yawm min asy-syu'iyyin. Begitupun di zaman ini muncul orang-orang yang mengingkari keberadaan Allah, yaitu dari kalangan orang-orang syu'iyyin, orang-orang komunis, ya. Inna may yunkirunahu fil zahiri mukabirah atau mukabarah. Sebenarnya mereka hanya menunjukkan pengingkaran di dalam, di luar saja sebagai bentuk kesombongan. Wa illa fahum fil batini la budda an ya'tarifu annahu ma min mawjudin illa walahu mujid. Walaupun sebenarnya di dalam dirinya, ya, dia pasti akan mengakui bahwa tidak ada sesuatu kecuali ada yang mengadakannya, kata beliau. Ini paling minimal sekali. Bahwa siapapun mereka, komunis atau apapun, itu hanya sombong saja. Tetapi di dalam dirinya ada pengakuan bahwasanya tidaklah ada sesuatu kecuali ada yang mengadakannya, kata beliau. Wa ma min makhlukin illa walahu khaliqun. Dan tidaklah ada satu makhluk kecuali ada pencipta dari makhluk tersebut. Dan tidaklah ada telapak kaki kecuali ada pemilik telapak kaki tersebut. Tidak mungkin telapak atau bekas tersebut muncul dengan sendirinya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Tur ayat 35-36, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan dari sesuatu yang tidak ada, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Bal la yuqinun. Sebenarnya mereka pun tidak yakin. Artinya Allah katakan orang-orang yang tidak percaya bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Kalau ditanya, lalu siapa yang menciptakan kalian? Apakah kalian ada dengan sendiri atau ada yang menciptakan? Atau justru kalian yang menciptakan langit dan bumi? Bal la yuqinun. Bahkan mereka tidak yakin. Artinya itu hanyalah kesombongan saja. Ma'asyiral muslimin, ada beberapa pesan singkat yang sudah masuk. Pesan singkat yang pertama, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Ada seorang nenek yang meninggal, waktu meninggalnya kutunya banyak sekali, padahal waktu hidupnya tidak ada kutu. Apakah itu merupakan aib? Allah alam bisawab, ya. Kalaupun itu kita anggap sebagai satu aib, maka tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Ya, kalaupun itu adalah aib, tidak boleh diceritakan. Ya, tetapi disebutkan bahwasanya, apalagi mohon maaf wanita, ya, kalau meninggal itu kutunya turun. Ya, salah satu alamat seseorang sudah meninggal itu, ya, salah satunya tadi hewan yang ada di kepalanya, kutu itu turun kan? karena dia tahu darahnya tidak bisa lagi dihisap, dia akan turun. Artinya bisa satu aib, bisa juga bukan aib. Artinya bisa sebagai sesuatu yang memang normal terjadi, bisa juga sebagai aib. Ya, tetapi ala kulli hal, kalau kita ragu apakah ini normal atau aib, maka hukum asalnya kita simpan saja, tidak perlu diceritakan. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua, bismillah, dari Iis di Jakarta. Apakah salat qabliyah asar tidak boleh dirutinkan? Allah alam bissawab, yang saya ketahui boleh, tapi ghairu muakkad. Ya, ghairu muakkad, tidak ditekankan. Berdasarkan keumuman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainal adzanaini as-shalah, setiap kali di antara dua azan salat. Dua azan di sini artinya azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah ada salat. Ya. Baik itu qabliyah asar, qabliyah maghrib, dan qabliyah isya. Ya, qabliyah asar, qabliyah maghrib, dan qabliyah isya itu boleh dilakukan, tetapi ghairu muakkad. Yang muakkad yang 12 rakaat yang pernah kita bahas. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa hukum menggerakkan jari telunjuk pada tasyahud? Bagaimana anda gerakkan jarinya dan pada saat kapan saja jari telunjuk digerakkan, apa di semua tasyahud baik awal maupun akhir? Allah alam bissawab. Ya, yang saya ketahui Syekh Albani rahimahullahu taala di dalam kitab beliau sifat salat Nabi, beliau menyebutkan beberapa riwayat bahwasanya Rasulullah menggerak-gerakkan jarinya. Ada hadis misalnya berbunyi bahwa menggerak-gerakkan jari lebih ditakuti oleh syaitan dibandingkan besi yang panas misalnya. Ada beberapa riwayat yang beliau sebutkan. Ya, dan ketika murid-muridnya seperti Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini hafizahullah di Mesir, ya, seorang ulama yang masih hidup sampai sekarang, bertanya kepada Syekh Albani rahimahullahu taala tentang bagaimana sebenarnya gerakan yang dimaksud, maka beliau mencontohkannya dengan gerakan yang halus. Ya, gerakan yang halus. Ini yang dijelaskan oleh para ulama kontemporer, bahwa yang dimaksud dengan gerakan bukan gerakan yang cepat, tapi gerakan yang halus. Gerakan yang halus. Ya, lalu sampai kapan atau dari kapan? Wallahu alam bisawab. Ya, dari awal tasyahud. Tentunya saya termasuk orang yang tidak mengamalkannya, karena saya mengambil pendapat yang lain yang mengatakan tidak menggerak-gerakkan. Walaupun sebagian ulama mengatakan disunahkan untuk menggerak-gerakkan jari. Ini khilaf fikih yang terjadi di kalangan para ulama. Adapun saya, yang saya amalkan, saya diam. Saya mengangkatnya sejak saya membaca at-tahiyatulillahi wassalawatu wa ta'ibatulillah, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamualaikum wa alaibadillahi salihin. Nah, itu saya sudah angkat sejak awal. Ya, kalau ada sebagian ulama tadi yang saya katakan Syekh Albani rahimahullahu ta'ala memandang bahwa menggerak-gerakkan jari adalah sunnah. Allah alam bissawab. Kalau seorang istri berbicara tidak menyakiti hati suami, tapi karena suami sudah sama-sama tua, ngomong sedikit saja selalu menyakiti hatinya, sementara menurut istri omongan yang tidak menyakiti, apakah istri berdosa? Allah alam bisawab. Ya, seorang istri hendaknya dia senantiasa berusaha mencari keridhaan suaminya. Ya, bahwasanya keridhaan suami adalah keridhaan Allah bagi seorang istri. Tetapi ketika seorang suami murka kepada istrinya, maka ini adalah awal dari keburukan bagi seorang istri. Oleh karenanya seorang istri hendaknya berusaha mencari keridhaan suami. Dalam satu riwayat disebutkan ada seorang wanita yang datang kepada Rasul bertanya hukum. Lalu setelah itu wanita itu pulang, lalu dipanggil oleh Rasul, apakah engkau memiliki suami di rumah? Punya ya Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, hati-hati dengan suamimu, sesungguhnya surga dan nerakamu ada padanya. Ya, ada pada suami. Oleh karenanya keridhaan suami adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tentunya di dalam perkara-perkara yang mubah, bukan perkara-perkara yang bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hendaknya setiap istri berusaha mencari keridhaan suaminya. Apabila seorang istri mengucapkan kalimat yang dia anggap sebagai kalimat yang biasa saja, tetapi membuat suaminya tersinggung, hendaknya dia tulis di buku catatannya bahwa dia tidak akan mengulang kalimat itu karena suami saya tidak menyukainya. Karena memang ada kalimat-kalimat yang mubah, yang biasa saja, tetapi suami tersinggung dikarenakan ada hal yang lain yang mungkin terjadi, ya, atau ada ingatan yang diingat oleh suami dan lain sebagainya. Oleh karenanya sekali lagi seorang istri harus berusaha mencari keridhaan suaminya. Kalau ada kalimat yang tidak disukai oleh suami, maka tinggalkan. Kalau ada perbuatan yang tidak disukai oleh suami, jangan lakukan. Kalau ada sikap yang tidak disukai oleh suami, jangan kerjakan. Ya, karena surga dan neraka seorang istri ada pada suaminya. Taatilah suami, hormati suami, dengarkan ucapannya selama tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan kita semua orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pertanyaan yang masuk dari pesan singkat. Pertanyaan yang pertama, hukum memperingati Isra dan Mi'raj dengan tujuan mengumpulkan para pemuda yang suka nongkrong karena mereka terhindar dari maksiat dan mendapatkan ilmu agama. Allah alam bisawab, ya. Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sangat besar, diabadikan di dalam Al-Quran, bahkan dijadikan nama surah, yaitu surah Al-Isra. Hanya saja tidak disyariatkan untuk diperingati sebagai hari raya, karena hari raya umat Islam, ya, hanya dua, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Adapun kita berkumpul di masjid lalu seorang ustaz berceramah tentang hikmah, pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj, ya, boleh-boleh saja. Misalnya saya katakan, Masya Allah, ini bertepatan dengan tanggal yang menurut pendapat yang paling kuat Isra Mi'raj, maka kita bahas apa hikmah dari Isra Mi'raj. Atau ini bertepatan dengan tanggal 1 Muharram, lalu saya berceramah dengan tema hikmah Muharram misalnya. Bagaimana pelajaran dari hijrah Nabi, apa saja ibrah atau pelajaran yang bisa kita ambil, kalau itu tidak masalah. Tapi kalau menjadikan itu hari raya di mana kita berpesta, berkumpul, berkeliling dan lain sebagainya, sesungguhnya hari raya umat Islam hanya dua, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Rasulullah datang ke kota Madinah dalam kondisi di Madinah ada beberapa hari raya. Kemudian Rasulullah berkata, hari apa ini? Maka para sahabat berkata, ini adalah hari di mana kami bersenang, berpesta dan lain sebagainya. Maka Rasulullah berkata, sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kalian dua hari raya yang lebih baik, yaitu hari raya Idul Fitr dan hari raya Idul Adha. Allah alam bissawab. Adapun niat yang bagus untuk mengumpulkan para pemuda, hendaknya diikuti dengan cara yang bagus. Ya, Allah alam bissawab. Ada telepon yang masuk sebelum kita lanjutkan pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum. Sepertinya terputus. Kita kembali ke pesan singkat yang sebelumnya yang belum selesai. Tentang zikir sebelum tidur, yaitu zikir yang kita baca ketika kita sedang membersihkan tempat tidur, apakah membaca ta'awuz atau bismillah? Wallah alam bisawab, saya tidak mengetahui adanya bacaan zikir tertentu yang harus kita baca ketika kita membersihkan tempat tidur kita. Tapi kalaupun kita ingin membaca bismillah, Allah alam bisawab, tidak masalah, bismillah kita katakan, atau auzubillahi minasyaitonir rajim, sebagai bentuk kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada penelpon yang masuk, coba kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan Bapak. Waalaikumsalam Ustaz. Ustaz, saya mau tanya, ya. Kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Itu apakah ada ketentuan khusus sholawat apa yang kita baca? Apakah ada dalil yang kuat bagaimana kita cara membacanya? Apa aja yang kita baca, Ustaz? Terus yang satu lagi, Ustaz, selamat kan ada yang namanya macam-macam, ada yang bilang itu selawat nariah, dan ada juga orang yang bilang selawat harus berjanji. Dan apakah itu semua mempunyai dasar yang kuat untuk kita amalkan, Ustaz? Kayak selawat nariah ataupun selawatul berjanji dalam kita berjanji itu, Ustaz. Baik, itu saja, Pak. Iya, itu aja Ustaz. Makasih Ustaz. Yo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Innallaha, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu, bersolawatlah 'alaihi, atasnya, taslima, dan doakanlah untuknya keselamatan. Terkait dengan ayat ini, para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah memerintahkan kami untuk bersolawat kepadamu, ya Rasulullah. Bagaimana cara kami bersolawat kepadamu, ya Rasulullah?" Ah, pertanyaan yang Bapak tanyakan pernah ditanya oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Maka Rasulullah berkata, "Apabila engkau kalian hendak bersolawat kepadaku, ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim." Itu doa yang solawat yang diajarkan oleh Rasulullah, atau yang biasa kita sebut dengan solawat Ibrahimiyah, yang kita baca di tasyahud akhir. Kalau di dalam salat diperdebatkan apakah boleh menggunakan sayyidina atau tidak boleh menggunakan sayyidina. Di luar salat para ulama berkata tidak masalah kita tambahkan sayyidina. Di luar salat tidak masalah ditambahkan sayyidina. Adapun di dalam salat para ulama berbeda pendapat, antara yang mengatakan tidak perlu ditambahkan sayyidina berdalil dengan keumuman zahir hadis yang tadi kita bacakan. Adapun yang mengatakan harus pakai sayyidina adalah berdalil dengan firman Allah, "La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum li ba'd." Jangan jadikan panggilan rasul sebagaimana kalian memanggil sesama kalian. Pendapat yang paling kuat dari dua pendapat ini, wallahu a'lam bishawab, kalau di dalam salat tidak perlu pakai sayyidina, di luar salat tidak masalah menggunakan kata sayyidina di luar salat, dalam ucapan, dalam ceramah, dalam khutbah dan lain sebagainya tidak masalah menggunakan sayyidina. Lalu bagaimana sebenarnya definisi salawat? Ya salawat, Allahumma salli itu salawat. Sallallahu alaihi wasallam itu salawat. Adapun yang tersebar di masyarakat hari ini berupa sanjungan-sanjungan kepada nabi, ini lebih kepada syair-syair. Ya, lebih kepada syair-syair. Tapi istilah di masyarakat kita disebut salawat. Padahal kalau salawat ya salawat, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya ada kata salawat, salawat dan salam itulah salawat. Lalu bagaimana kita bisa mengukur satu pujian kepada nabi atau satu salawat lah di masyarakat disebut salawat, apakah boleh atau tidaknya? Ya kita pelajari, kita pahami maknanya. Misalnya tadi disebutkan dua jenis salawat, ada salawat nariyah, ada salawat barzanji. Ya, coba kita pelajari apa maksud dari salawat tersebut. Ya, misalnya dalam salawat nariyah ada kata Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihi ragaibu wa biwajhi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli malumilah, sampai akhir ya. Itu salawat yang umum dibaca di masyarakat. Tapi sedikit yang berusaha memahami apa makna dari salawat ini. Misalnya kalau kita artikan Allahumma, artinya bagus, ya Allah, salli salatan, sampaikanlah salawat kamilatan yang sempurna, ala sayyidina Muhammadin, atas sayyidina Muhammad, tanhalu bihil uqadu, yang dengan Nabi Muhammad ini tanhalu bihil uqadu, akan lepas segala ikatan, wa tanfariju bihil qurab, akan lapang segala kesulitan, wa tunalu bihi ragaibu, didapatkan segala keinginan, wa tuqda bihil hawaij, terpenuhi segala kebutuhan. Nah ini maknanya pas atau kurang pas ini? Maknanya sesuai dengan Rasul atau terlalu berlebih-lebihan? Ya, dengan Rasul itu ikatan kesulitan hilang. Ya, kesulitan akan lapang. Keinginan akan didapatkan. Kebutuhan akan terpenuhi. ini hak Rasul atau hak Allah? Ini dari sisi makna saja, ini dari sisi makna. Artinya sebelum kita mengamalkan sesuatu, hendaknya kita mendahulukan ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Hendaknya kita berilmu sebelum berucap dan berbuat. Ya, tidak boleh kita menisbatkan terpenuhinya kebutuhan hidup, didapatkannya cita-cita kepada Rasul. Tapi kalau dengan bersolawat mungkin, misalnya saya katakan perbanyaklah solawat, mudah-mudahan Allah mudahkan, tidak ada masalah. Karena solawat adalah ketakwaan. Dan ketakwaan mendatangkan kemudahan. Tapi kalau kita katakan tanhalu bihil uqadu, dengan Nabi Muhammad ini akan lepas segala ikatan, watan fariju bihil qurab, akan lapang segala kesempitan, kesulitan, watunalu bihi ragaib, didapatkan segala rogbah, keinginan, harapan, watuqdo bihil hawaij, terpenuhi, tercukupi segala kebutuhan. Nah, ini bermasalah kalau menurut saya. Ya, jadi ini harus kita pelajari lagi, kita dalami lagi, dan berusahalah untuk beribadah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Ya, lebih baik sedikit dalam beribadah tapi berkualitas dan terus menerus, ya, daripada banyak tetapi tidak memiliki dasar yang kuat. Ya, tidak memiliki dasar yang kuat. Allah alam bisawab. Ini yang bisa saya bahas di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya, dan kita semua bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.